Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Terakhir kita bahas adalah kalimat qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala ketika mendengar Husain ibn Abdurrahman menyatakan bahwasanya dia memakai hadis dari Sya'bi, maka beliau berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sudah bagus kalau seorang berhenti pada apa yang dia dengar. Artinya kamu berdalil dan mendengar hadis Syabi kemudian kamu pakai, itu sudah bagus. Daripada yang memang beramal tanpa ilmu atau yang berilmu tapi tidak beramal, kamu dapat hadis dipakai, itu sudah bagus. Tetapi aku memiliki hadis yang lain. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini adab yang sangat bagus dalam menegur seseorang yang kamu berhusnudzan bahwa dia itu ahlu sunnah dan mengikuti sunnah, cuma beda pendapat. Maka bahasanya, kamu memakai dalil itu bagus, tetapi ada dalil yang lain yang menunjukkan kalau kamu tinggalkan itu lebih bagus lagi. Taib. Qala hakadha awradahu al-musannif. Walakin haddatsana Ibnu Abbas. Lihat cara membantahnya. Tetapi aku mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib ibni ammin Nabi, anak paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang da'a lahu, yang Nabi mendoakan untuknya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Waqad kan. Dan terjadi. Abdullah bin Abbas benar-benar ahli di bidang tafsir dan benar-benar faqih. Barakah dari doa Rasulullah SAW yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kana kadzalik, maka beliau seperti itu, faqih mufassir. Sampai dijuluki dengan wi'aul ilmi dan dijuluki pula dengan turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Mata di Taif sanata 68. Beliau meninggal di Taif pada tahun 68, pada tahun 68 Hijriah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa fihi 'umqu 'ilmi as-salaf. Di sinilah terlihat, kata musannif, tingginya ilmu salaf. Liqaulihi, karena ucapannya, qad ahsana man intaha ila ma sami' walakin kada wa kada. Itu menunjukkan dalamnya ilmu mereka. Ilmu mereka rasikh. Ulima anna al-hadits al-awwal la yukhalif hadits al-tsani. Diketahui dengan itu bahwa hadis yang pertama tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Baik. Sehingga bahasanya, itu bagus kalau engkau memakai hadis tersebut. Tapi aku mendengar hadis yang lain. Taib. Apa maknanya? Maknanya hadis yang kamu pakai tidak bertentangan dengan hadis yang akan aku bawakan. Tetapi menunjukkan bahwa kalau lebih bagus lagi, engkau tidak mengerjakannya. Jadi jangan meminta diruqyah. Hadza dalil ala umqi ilmi salaf. Itu dalil atas dalamnya, rusuhnya ilmu salaf. Rahimahumullahu ajma'in. Qawluhu, kemudian dibawakan hadis, uridat alayyal umam. Bahwa Nabi SAW berkata, ditampakkan kepadaku atau dihadapkan kepadaku umat-umat. Wa fi Tirmidzi dan juga Nasa'i, dari riwayat Abdur Ibn Al-Qasim dari Husain Ibn Abdurrahman, anna dhalika kana laylatal Isra, bahwa itu katanya di riwayat tersebut disebutkan malam Isra, malam ketika Nabi diisra'kan. Ya, ini ketika diisra'kan ke Baitul Maqdis dan dimirajkan ke langit. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, fa in kana dzalika mahfuzan, kalau itu benar, kana fihi quwwatun liman dhahaba ila ta'addudil isra, bahwa itu memberikan penguat tentang berbilangnya isra, bahwa isra itu ternyata tidak sekali. Rasulullah SAW diisra'kan, dimi'rajkan, itu tidak sekali. Ada ta'addud, berbilang jumlah isra. Wa nawaqa bil madinati aidha, yang berarti itu terjadi juga di Madinah. Karena hadis ini menceritakan di Madinah. Tetapi disebutkan ketika Nabi diisra'kan, berarti Nabi pernah diisra'kan di Mekah dan pernah diisra'kan di Madinah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau itu benar, maka qultu, kata yang meringkas Syekh Abdul Rahman Al-Syaikh, wa fihi nabar, ini perlu dibahas lagi. Artinya ada kritikan padanya. Riwayat tersebut ada pembahasan. Yang kita tahu dari ucapan jumhur para ulama, Rasulullah SAW diisrakan dan dimirajkan sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Qultu wa fihi nabar. Qauluhu fara'aitun nabiyya, ketika ditampakkan kepadanya umat-umat, kata Nabi, aku melihat satu umat atau satu nabi yang bersamanya ar-rahtu. Alladhi fi sahih Muslim, yang dalam sahih Muslim disebutkan ar-ruhaytu dengan tasghir. Ruhayt adalah tasghir dari rahat. Wa humul jama'atu dunal ashrah, sedangkan maknanya rahat adalah kumpulan manusia kurang dari 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Titik sampai situ. 21 enggak masuk. 21 enggak masuk. Karena itu bukan rahat. Rahat itu 3 sampai 10. Taib, itu rahat. Maka dikatakan aku lihat seorang nabi yang bersamanya rahat. Aku lihat nabi yang bersamanya rajul wa rajulan. Rajul wa rajulan tidak masuk dalam rahat. Maka disebutkan dalam kalimat berikutnya, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat. Baru yang berikutnya, wa an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan, dan nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Wa an-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Di sini ada faedah. Apa itu? Fihi radd ala man yahtajja bil kathrah. Di sini ada bantahan bagi mereka yang berdalil dengan jumlah. Kalau jumlahnya banyak berarti benar, kalau jumlahnya sedikit berarti salah. Terbantah. Dengan apa terbantah? Dengan ini. Para anbiya semuanya di atas kebenaran. Para anbiya semuanya di atas hak. Tetapi toh ada yang pengikutnya banyak, ada yang pengikutnya sedikit, ada yang pengikutnya kurang dari 10, ada yang pengikutnya 1-2 orang, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut, padahal mereka semua di atas kebenaran. Berarti tidak bisa berdalil dengan jumlah untuk menyatakan kebenaran. Tidak bisa berdalil dengan jumlah yang banyak berarti benar. Tidak bisa. Karena jumlah tidak membuktikan kalau itu hak. Kalau sedikit berarti batil, kalau banyak berarti benar. Ikhwanuddin a'azakumullah, masyarakat secara umum seringkali melihat jumlah. Kalau memang benar, kok cuma 1 pengikutnya? Kalau memang benar, kok cuma 2 pengikutnya? Taib. Demikian pula ada yang berkata berdalil dengan kasrah. Lihat jumlahnya, besar sekali, berarti benar dong. Ya belum tentu juga. Maka kita katakan sedikit belum tentu batil, banyak belum tentu benar. Baik. Kalau dibalik bagaimana? Sedikit bisa jadi salah, banyak bisa jadi benar. Boleh enggak? Kenapa ragu-ragu? Kalau belum tentu ya boleh saja. namanya belum tentu. Bisa jadi banyak itu adalah hak, bisa jadi pula batin. Sedikit bisa jadi hak, bisa jadi batin. Paham ya? Sehingga jangan ifrat dibalas dengan tafrit, jangan tafrit dibalas dengan ifrat. Bagaimana? Yang satu berdalil untuk menunjukkan kebenaran dengan jumlah yang banyak. Ini kan banyak, berarti benar dong. Dibantah oleh yang pengikutnya sedikit. Enggak bisa. Sedikit itulah yang benar. Ya kalau engkau mengatakan sedikit itu yang benar, berarti engkau juga berdalil dengan jumlah. Paham ya? Berarti engkau berdalil dengan jumlah juga. Padahal jumlah tidak jadi dalil. Yang sedikit salah juga banyak. Pengikutnya Nabi palsu, berapa jumlahnya? Sedikit. Nabi palsu yang ada di Sulawesi, Nabi palsu yang ada di mana lagi? Berapa pengikutnya? Mungkin 10 orang cuma. Wah, sedikit berarti benar. Ya enggak lah. Sedikit belum tentu benar. Belum tentu juga batil. Banyak belum tentu benar. Belum tentu juga batil. Maka jangan lihat jumlah. Lihatlah hujjah. Lihatlah dalil-dalil. Lihatlah ayat mendukung yang mana. Hadis mendukung yang mana. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Maka Nabi berkata, ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahat, wa an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan, wa an-nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat Nabi yang pengikutnya kurang dari 10. Aku melihat Nabi yang pengikutnya 1-2 orang. Aku melihat Nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Tapi mereka semuanya di atas kebenaran. Idru fi'ali sawadun azim. Ketika itu aku melihat jumlah manusia yang sangat besar. Kalimat sawadun azim, al-muradu bihi, yang dimaukan dengannya hahuna, asy-syakhsul ladzi yura min ba'id. Hitam besar. Itu adalah manusia yang dilihat dari jauh. Pernah melihat manusia yang banyak dari jauh? Apa yang terlihat? Kepala semua. Iya kan? Dan kepalanya, rambutnya hitam semua. Sehingga terlihat hitam yang besar. Ikhwanuddin a'azakumullah. Disebutkan kalimat sawadun azim, hitam yang besar, yakni jumlah manusia yang sangat besar. Fadhanantu annahum ummati, maka aku mengira bahwa itulah umatku. Li'anna al-ashkhas allati tura fil ufuq la yudrak minha illa suwa illa surah. Karena manusia yang dilihat dari jauh tidak terlihat siapa-siapanya, kan hanya kelihatan manusia banyak begitu saja, sehingga Nabi tidak bisa memastikan siapa mereka. Kalau dari dekat bisa. Dari apanya? Kalau dari dekat Nabi tahu ini umatku. Dari apanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui umatku. Dengan apa? Min atharil wudu, dari bekas wudu mereka. Ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin adalah putih di wajahnya dan putih di tangan dan kakinya. Baik. Khairuddin a'azakumullah. Tetapi di sini dari jauh, maka Nabi tidak tahu. Melihat jumlah yang banyak, fadhanantu annahum ummati, aku mengira itulah umatku. Ternyata dikatakan kepadanya, hadza Musa wa qaumu. Faqila li, dikatakan kepadaku bahwa itu Musa dan pengikutnya. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim disebutkan dengan kalimat walakin yandur ilal ufuq, tapi lihatlah ke ufuk lain. Apa makna ufuk? Pandangan terjauh. Kalau engkau melihat ke sana, yang paling ujungnya sana itu ufuk. Apalagi kalau di hamparan yang rata, apakah padang pasir, lautan atau padang rumput, kamu akan bisa melihat ujungnya. Itu adalah ufuk. Maka ke ufuk sana ada manusia yang sangat banyak. Nabi mengira adalah umatku, maka dikatakan kepadanya, undur ilal ufuk, lihat ke ufuk lain. Melihat ke ufuk lain, ternyata ada sawadun azim. Nah itu dalam musannif tidak disebutkan kalimat walakin undur ilal ufuk. Walam yadhkurul musannif fala'allahu saqat. Bisa jadi itu adalah saqat. Yani gugur ketika disalin terlewat. Minal asli alladhi naqlal hadith minhu. Yani terlewatkan dari pencatat yang mencatat hadis daripadanya. Wallahu a'lam. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Dijawab kepadanya bahwa ini adalah Musa dan pengikutnya. Musa ibn Imran alaihi salam yang dijuluki Kalimur Rahman, yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Atba'uhu ala dinihi min Bani Israil, dan pengikut-pengikutnya dari kalangan Bani Israil yang memang jumlahnya benar, jumlahnya besar. Alal haqq atau alal batil? Alal haqq. Berarti banyak dan benar juga mungkin. Inilah yang saya ingatkan tadi, jangan ifrat dibalas tafrit. Yang ini menganggap benar karena lihat jumlahnya banyak, berarti benar. Dilawan, kami yang sedikit yang benar. Loh, karena yang sedikit itu mesti benar. Belum tentu sedikit benar, sebagaimana belum tentu yang banyak benar. Dan belum tentu sedikit itu batil, sebagaimana yang banyak juga belum tentu batil. Sehingga itu jangan dibahas. Jumlah itu bukan penentu hak atau batil. Buktinya Nabi SAW, umatnya sangat besar, tetapi toh di atas kebenaran. Umatnya Nabi Musa juga sawadun azim, sangat banyak jumlah pengikutnya. Dan di atas kebenaran, maka banyak dan benar pun mungkin. Sebagaimana sedikit dan benar juga mungkin. Sebagaimana sebaliknya juga mungkin. Wallahu ta'ala alam. Sehingga hendaklah menentukan hak atau batil itu dengan hujjah, dengan dalil, dengan bukti-bukti. Fanadartu fa'idha sawadun azim. Ketika diperintahkan walakin undur ilal ufuk, tapi lihatlah ke ufuk lain, maka aku bilang, maka Rasulullah SAW mengatakan, aku pun melihatnya, maka tiba-tiba aku melihat sawadun azim yang lain. Sawadun azim yang lain, bukan yang tadi. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadihi ummatuka wa ma'hum 70 alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Inilah ummatmu, dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Aili tahqiqihim at-tauhid, karena penegakan mereka terhadap tauhid. Wa fi riwayat Ibnu Fudail, dalam riwayat Ibnu Fudail dikatakan, wa yadkhulul jannah min ha'ula'i min ummatika 70 alfan, dan akan masuk dalam surga dari mereka, dari umatmu, 70 ribu orang. Dan dalam hadis Abu Hurairah, dalam dua kitab sahih, disebutkan, tudi'u wujuhuhum idha'atal qamari laylatal badir. Tudi'u wujuhuhum, wajah-wajah mereka bersinar. Tudi'u wujuhuhum idha'atal qamari laylatal badri, seperti cahaya bulan di malam purnama. Masya Allah. Artinya, ini pun dalam sahihain. Berarti 70 ribu orang tadi masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Wajah-wajah mereka bersinar seperti sinar bulan di malam purnama. Warawal Imamu Ahmad wal Baihaqi. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, fastazattu rabbi fazadani, aku minta tambah kepada Rabbku. Aku minta tambah. Ini dari 70 minta ditambah. Fazadani ma'a kulli alfin 70 alfan. Maka ditambahlah untukku dari setiap 70 ribu orang, dari setiap 1000 orang 70 ribu. Berapa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sanaduhu jayyid, sanadnya bagus. Fastazadtu rabbi, aku minta kepada Rabbku agar ditambah. Jangan 70, tambah ya Rabb. Maka Allah tambah setiap 1000 70 ribu. Berarti 70 ribu dikali 70, karena setiap 1000 ditambah 70 ribu. 7 kali 7 berapa? 49. 49 tambah 0-nya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berapa? Empat juta. 400. Kalian gak bawa kolam, gak bawa pena, jadi susah untuk ditulis di sana papan tulis. 490 ribu, ya, atau lebih, 10 lagi. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sanadnya bagus. Qala, disebutkan dalam riwayat yang lain, apakah disebutkan di sini? Fastazattu rabbi, aku minta lagi ditambah kepada Rabbku. Fazadani 3 hissiyat min hissiyati rabbi, maka ditambahkan untukku 3 takaran dari takaran tangan Rabbku. Ini yang enggak bisa dihitung. Maka jangan putus asa. Ada beberapa orang yang putus asa dan berkata, "Ustaz, kalau 70 ribu orang, para sahabat saja ketika Fathu Mekah sudah 12 ribu. Dengan para tabi'i lebih banyak lagi. Dengan tabi'i tabi'in dan para ulama setelahnya habis 70 ribu orang. Kita gak mungkin masuk." Kita katakan ada hadis, "Fastazadtu rabbi fazadani min kulli alfin sab'ina alfan." Aku minta tambah kepada Rabbku, ditambah setiap 1000 70 ribu. Baik. Ini khudbatina azakumullah, tambahan tersebut. Itu pun masih bisa dihitung. Mungkin sekian generasi berikutnya sudah habis. Maka yang ketiga inilah yang tidak bisa dihitung dengan angka. Fazadani salasa hissiyat min hissiyati rabbi, maka ditambahkan untukku 3 takaran dari takaran tangan Rabbku. Berapa? Wallahu a'lam. Maka berharaplah kita termasuk dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, karena kita tidak tahu salasa hissiyat itu seberapa, sehingga kita tetap masih ada kesempatan, masih ada harapan. Berusahalah dengan usaha dan doa. Doanya kita berharap kepada Allah agar kita dimasukkan dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, yang wajah-wajahnya bercahaya seperti cahaya bulan di malam purnama. Tapi usahanya apa? Tahqiq at-tawhid, menegakkan tawhid. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.